Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Indana hadith Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wa aradah bil isnadil awwal inda ashabil lughah yaqra'un. Barakallahu fikum. Khani bidina azani Allah wa iyakum. Kita masih pada pembahasan faedah hadis dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa aradah dengan sanad yang pertama. Pada pertemuan yang lalu kita bawakan beberapa bahaya sifat al-kibru pada seorang hamba. Semua bentuk kejelekan dan kehancuran dunia dan akhirat berawal dan bersumber dari sifat al-kibru. Kemudian di antara faedah hadis ini, khani bidina azani Allah wa iyakum, isbat ismillah ta'ala jamil, menetapkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala punya nama jamil. Yuhibbul jamal, mencintai keindahan. Jamil itu artinya yang maha indah. Zul jamal, zat yang memiliki keindahan dari segala sisi. La naqsa fihi biwajhin minal wujuh, tidak ada sedikit pun kekurangan ataupun cacat pada keindahan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebagaimana prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah, nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala laisa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir, tidak ada yang sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. semua sifat yang Allah subhanahu wa ta'ala miliki taliqu bijalalihi wa azamatih, sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. La tushbihul makhlukin, tidak sedikit pun menyerupai sifat-sifat makhluknya. Apa yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala dari sifat-sifat kesempurnaan jauh berbeda dengan yang ada pada makhluk. Dan ini prinsip dasar Ahlus Sunnati wal Jamaah dalam masalah Asma'ullah Ta'ala wa Sifatuh. Wafihi ayuban, faedah yang berikutnya, masyru'iyah at-tajammul, disyariatkan untuk berpenampilan baik. Tajammul itu berpenampilan baik. Mengapa demikian? Karena Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbul jamal, mencintai keindahan. Terkait dengan lafaz ini, khanibidina azani allahu wa iyakum, ada pembahasan dan ulasan yang cukup bagus, bahkan sangat bagus, dari Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Saya bawakan ucapan beliau bin Nas dari kitab Al-Fawaid. Beliau mengatakan, qawluhu fil hadith, inna allaha jamil yuhibbul jamal. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadith Abdullah ibn Mas'ud, inna allaha jamil yuhibbul jamal, Allah itu maha indah, mencintai keindahan. Yatanawal jamal thiyab al-mas'ul anhu fi nafsil hadith. Keindahan yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala mencakup keindahan pakaian yang ditanyakan dalam hadis ini. Ya, sahabat bertanya kepada Nabi, inna rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Wahai Nabi, kalau seorang suka baju dan sandalnya bagus, apakah termasuk kesombongan? Nabi menjawab dengan kaidah yang sangat indah, innallaha jamil yuhibbul jamal. Rasul tidak mengingkari. Berpenampilan baik, berpenampilan bagus, indah, rapi, sopan, berwibawa, itu disyariatkan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hal tersebut. Jadi paham ya? Jadi penampilannya, penampilan yang indah, jamil. Tidak harus glamor, sanibidina azani allahu wa iyakum. Tapi indah dipandang, sedap, ya, enak dilihat. Mungkin dari sisi stylenya, itu style yang berwibawa. Kombinasi warna juga kombinasi yang elegan. Bukan kombinasi warna yang kacau balau. Pecinya warna merah, bajunya hijau toska, kemudian kacamata biru menyala, orangnya hitam. Sanibidina azani allahu wa iyaku. Dari kejauhan seolah-olah kita melihat warna pelangi di langit yang mendung. Gitu ya. Nah, seperti itu. Ya. Jadi kombinasi warna itu harus matching. Gitu ya. Eye catching, hanifidina azani Allah wa iyyakum. Enak dilihat, ya, padu padannya sempurna, itu menambah keindahan, hanifidina azani Allah wa iyyakum. Kalau ditambah dengan aksesoris-aksesoris yang diperbolehkan, labas. Ya, pakai jam tangan, kan gitu ya. Tapi yang boleh, jangan berlebihan. Ikhwan pakai jubah, masya Allah, pakai imamah, pakai jam tangan, pakai gelang, kemudian tindik hidung, wah ini berlebihan. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Orang lihat ini santri atau kerbau karnaval. Hakadai kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Jadi keindahan yang disebutkan dalam hadis ini mencakup keindahan pakaian. Kemudian kata beliau, wa yadkhulu fihi bi tariqil umum al jamal min kulli syai. Kemudian termasuk dalam keumuman hadis ini al-jamal min kulli syai, keindahan pada segala sesuatu. Ya, keindahan pada segala sesuatu. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Beliau menyebutkan tiga hadis. Ya, tiga hadis beliau sampaikan untuk menjelaskan bahwasanya keindahan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu mencakup segala sesuatu. Hadis pertama beliau mengatakan, wa fi sahihi Muslim, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha baik, maha indah, maha bagus. La yaqbalu illa tayyiban, tidak menerima kecuali yang tayyib, kecuali yang baik. Ini menunjukkan apa? Al-jamal fil a'mal, keindahan pada amal ibadah kita. Allah suka sehingga saat menjalankan sebuah ibadah, kerjakan sesempurna mungkin. Ibadah sholat misalnya, kerjakan dengan tata cara sholat yang sempurna. Jangan mengerjakan sholat dengan tata cara yang mujizik saja. Ya, mencukupkan diri dengan tata cara yang dianggap sah pada pelaksanaan sholat. Karena sholat dilakukan setiap hari dan berulang kali. Hanibidina azani Allah wa iyyakum. Lakukan sholat seindah mungkin. Hanibidina azani Allah wa iyyakum. Jangan melakukan ibadah sholat dengan tata cara yang mujizik, yang penting sah. Ya, asal-asalan. Yang laki-laki sholat cuman pakai sarung. Ya, pusar sampai lutut tertutupi dengan sempurna, selebihnya enggak ada apa-apa. Jadi imam lagi, hanifidina azani Allahu wa iyyakum. Mending kalau dia di ujung, ya, karena mungkin kehabisan pakaian, semua bajunya di laundry, qadarallahu wa ma syaa fa'al, petugas laundrynya salah kasih orang. Ya, hilang pakaiannya. Semua di laundry kan hilang, tinggal sarung. Hanifidina azani Allahu wa iyyakum. Dia sholat di ujung, itu sih mending. Ini tidak sengaja, padahal punya banyak pakaian. yang kalau dia berangkat pulang naik kendaraan umum, masya Allah penampilannya najis. Giliran menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, kalau keluar menghadap makhluk najis, menghadap Allah bau amis. Khanibidina azani allahu wa iyakum. Cuman pakai sarung, sah apa enggak? Sah. Ya apa enggak? Sah. Karena syarat sah salat sitrul aurah terpenuhi. Terpenuhi apa enggak? Terpenuhi. Khanibidina azani allahu wa iyakum. Cuma pakai sarung tok, kemudian taruh satu kain melingkar di atas bahunya, saya takbir sebagai imam. Sanibidina azani allahu wa iyakum. Allahu akbar. Ya, mayambari. Ini namanya bukan thayyib, bukan jamal. Allah mencintai keindahan dan kesempurnaan. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha indah, maha baik, tidak menerima kecuali yang indah dan sempurna. Khanibidina azani allahu wa iyakum. Saat sholat, kerjakan dengan sempurna. Kerjakan dengan penuh kehusyuan. Sesempurna mungkin dari ilmu sholat yang antum ketahui, terapkan. Khanibidina azani allahu wa iyakum. Demikian seterusnya. Ini hadis pertama, mengisyaratkan bahwasanya keindahan mencakup keindahan dalam beramal. Wa fi sunan Tirmizi, hadis kedua. Dalam sunan Tirmizi disebutkan, innallaha yuhibbu ayyara athara ni'matihi ala 'abdihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai pengaruh nikmatnya atas hamba ditampakkan. Ya, pengaruh dari nikmat yang diberikan ditampakkan. Itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abil Ahwas Al-Jushami. Ini hadis nomor 3 menjelaskan hadis dari hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi rahimahullah dari sahabat Abul Ahwas Al-Jushami, qala, beliau berkata, ra'ani an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika Nabi alaihi salatu wassalam melihatku, wa alayya atmarun, ketika itu penampilanku sedang awut-awutan. Faqala, Nabi bertanya, hal laka min mal, kamu punya harta enggak? Kok penampilanmu seperti ini, kan gitu ya. Kamu punya duit enggak? Mungkin penampilannya memprihatinkan, pakai baju sobek-sobek, kan gitu ya. Kemudian enggak terlihat bersih dan rapi, rambut juga enggak terlihat bagus, terawat, ya enggak karu-karuan. Khanibidina azani allahu wa iyakum. Qultu na'am, aku menjawab, iya, saya punya uang, saya punya harta. Qala, Nabi kembali bertanya, min ayyil mal, dari mana hartamu kau peroleh? Qultu, aku berkata, min kulli ma atallah minal ibili wasyah, dari rizki yang Allah berikan, wahai Nabi alaihi salatu wassalam, dalam bentuk onta dan kambing. Saya punya banyak onta, saya punya banyak kambing. Qala, maka Nabi bersabda, falturi ni'matahu wa karamatahu alaika. Kalau kau punya harta, tampakkan, perlihatkan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kepadamu. Pakailah pakaian yang pantas. Jadi pahami? Na'am. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Nasa'i. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Kemudian Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan perbedaan sudut pandang di kalangan manusia menyikapi keindahan penampilan. Kalau keindahan dalam amalan, bila khilaf, tidak ada khilaf. Semua sepakat. Kalau kesempurnaan dan keindahan saat beramal saleh, amrun masyru'un. Sesuatu yang diperintahkan. Yang menjadi khilaf di kalangan para ulama, keindahan dari sisi penampilan. Pakaian yang bagus, wangi, rumah yang indah, mapan, kendaraan yang disesuaikan dengan kemampuan, misalnya. Ini diperselisihkan oleh para ulama dan dibahas oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Panjang beliau sampaikan. Setelah itu beliau membuat sebuah kesimpulan. Ya, saya enggak sebutkan khilafnya karena terlalu panjang. Saya sebutkan ucapan Ibnul Qayyim rahimahullah, kesimpulan dari khilaf yang ada di kalangan para ulama. Beliau mengatakan, wa faslun niza', untuk menyudahi perselisihan dalam bab ini, ayyuqal, kita katakan, al-jamalu fis surah wal-libas wal hai'ah thalathatu anwa', keindahan pada penampilan, pakaian dan keadaan itu terbagi menjadi tiga. Surah itu mencakup jasad, fisik ya, mungkin kulit, wajah, bentuk tubuh dan seterusnya, ya kan. Ada orang yang perhatiannya luar biasa dengan bentuk tubuhnya. Kalau laki-laki ingin bentuknya itu apa namanya, proporsional, six pack, gitu ya. Tinggi, semampai, berisi, six pack, ya. Bahkan ada yang mendambakan kayak Adirai, gitu ya. Harus kayak Adirai. Nah. Jadi bami, jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan penampilan diperhatikan betul. Ya. Ada yang sudut pandangnya lebih dititik beratkan pada warna kulit. Jadi enggak mau kena sinar matahari. Sanibidina azani Allah wa iyyakum. Kalau mau belanja keluar atau berangkat sholat Jumat kan itu ya. Kalau tidak punya mobil, ya dia bungkus semua tubuhnya. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Ya, pakai sarung. Ya, dibungkus semuanya, enggak boleh ada yang kelihatan. Ya toh? Terus jalannya gimana? Dituntun. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Ada yang seperti itu. Itu surah namanya. Libas pakaian, hai'ah itu keadaan seperti rumah, kendaraan dan lain sebagainya. Itu masuk kategori hai'ah. Nah, keindahan pada tiga hal ini kata Ibnul Qayyim rahimahullah, dalam satu anwa, hukumnya terbagi menjadi tiga. Yang pertama, minhu ma yuhmadu, ada yang terpuji. Yang kedua, wa minhu ma yuzammu, ada yang tercela. Yang ketiga, wa minhu ma la yata'allaku bihi madhun wa la zammun, tidak terpuji dan tidak tercela. Dalam artian boleh-boleh saja. Tidak ada unsur pujian dalam syariat, juga tidak ada unsur celaan atau larangan dalam syariat. Tiga hukum. Terus gimana penjelasannya? Beliau sampaikan, fal mahmudu minhu, kategori yang terpuji, ma kana lillah, apabila keindahan tersebut karena Allah. Wa a'ana ala ta'atillah. Atau keindahan tadi membantu dalam ketaatan. Wa tanfizi awamirihi. Memudahkan dalam menjalankan perintah Allah. Wal istijabah lahu. Dan mempermudah sebagai sarana untuk memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka boleh bahkan dipuji. Kata Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kalau keindahan tadi baik fisurah wal libas wal hay'ah karena Allah. Niatannya karena Allah. Seperti apa niatan karena Allah? Seperti yang disebutkan dalam hadisnya Abul Ahwas Al-Jushami. Ya. Supaya Allah subhanahu wa ta'ala senang. Karena dia mengetahui Allah suka ketika hamba menampakkan asar dari nikmat yang diberikan. Jadi pahami? Nah. Atau untuk mempermudah dalam menjalankan ibadah dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dia mampu untuk beli kendaraan yang cukup bagus. Tidak berlebihan. Sesuai dengan kemampuannya. Kalau itu sepeda motor, dia pilih kendaraan sepeda motor yang sesuai dengan bodinya. Karena bodinya ini aduhai, tidak bisa pakai Supra 100cc. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Bisa, cuman jarak sini Gresik dua kali mampir tambal ban. Ya, bannya itu sudah tidak mampu. Kalau dia bisa ngomong, teriak bannya. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Dia punya kemampuan. Dia pilih motor yang agak bohai bentuknya, kan gitu ya. Supaya bisa menahan beban tubuhnya. Nah, dia nanya ke dealer, mana motor yang kuat? Kuat apa, Pak? Bawa beban. Beban apa, Pak? Beban hidup. Ya. Dikalkulasi, saya beratnya 125 kilo. Istri saya beratnya 170 kilo. Misalkan, kan gitu ya. Dikalkulasi, ini apa kendaraan yang cocok? Ini kalau dipakai goncengan, kalau naik Supra, langsung patah. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Gak mampu, kan gitu ya. Maka dicarikan yang cocok. Ya toh? Labas, tidak masalah. Apalagi kalau tujuannya untuk hadir ke majelis ilmu supaya lebih mudah, lebih cepat. Tidak terkendala dengan urusan tambal ban melulu. Karena sudah berulang kali. Ya, berangkat mau khutbah. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Motornya bagus, naik Vario 150 kan gitu ya. Nah, tapi karena tidak mampu, kemampuan Vario tadi itu mentoknya 125 kilo. Lah dia sudah 125 kilo, belum lagi beban pikirannya. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Gonceng lagi istrinya, bawa beras dua sak, selesai. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Akhirnya ganti. Setelah ditimbang-timbang, nampaknya Pak pilihan yang tepat jatuh pada Tosa. Loh, bobotnya seperti itu, mengerikan kan gitu ya. Akhirnya pakai Tosa. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Masih muskilah. Tidak masalah. Kalau itu mobil misalnya, dia pilih mobil yang enak, nyaman, muatan banyak. Karena anaknya banyak. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Kalau bisa bawa Elf, ya isi 16-18 orang. Kebetulan itu isi rumahnya, ya 18 orang. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Jadi satu tim dengan lengkap dengan pemain cadangannya. Ya. Dia beli elf, labas, masih muskilah. Atau misalkan dua kendaraan, dua mobil, karena memang banyak penghuni rumahnya, masih muskilah. Itu bukan termasuk bentuk idha'atul mal. Karena memang dibutuhkan. Sanibidina azani Allah wa iya'kum. Terlebih kalau niatannya, niatannya apa? Untuk membantu, mempermudah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naik pesawat misalnya. Wah, tolong carikan saya tiket bisnis. Ya, jangan ekonomi. Loh, kenapa Ustaz? Mohon maaf, kalau saya pakai ekonomi, saya tidak bisa gerak. Ya, bahkan di sebagian maskapai, kalau saya duduk di kursi ekonomi, tidak muat. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Sampai pramugarinya mengarahkan untuk pindah ke kursi dekat jendela. Itu pun kita enggak muat. Akhirnya mana? Duduk hadap-hadapan sama pramugara. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Di belakang. Ya. Enggak muat. Kan gitu ya? Enggak muat. Betul-betul enggak muat. Pakai sabuknya enggak cukup. Ya, apalagi kalau perutnya masuk dalam mazhab perut laktamil. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Selesai. Akhirnya apa? Carikan bisnis. Ya. Jadi kalau bisnis kan gede, sendiri-sendiri, ya. Tidak perlu yang kelas satu, tidak cukup yang biasa aja. Tapi yang memadai misalkan. Supaya apa? Supaya nanti tiba di tempat langsung bisa ngisi misalnya. Nanti saya biaya sendiri. Labas. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Bisa dibagi? Aywa. Kemudian beliau menyebutkan, kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatajammalu lil wuhud. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam, beliau memilih baju yang indah saat menemui utusan. Yang datang kepada beliau alaihi salatu wassalam. Ada utusan dari raja datang menemui Nabi. Rasul ketika menjumpai utusan tadi, tamu utusan tadi, enggak pakai baju yang biasa. Beliau ganti baju dengan baju yang indah. Ya. Mahal. Khadibidina azani Allah wa iyakum. Untuk apa? Ibharul kuwah. Supaya enggak diremehkan. Khadibidina azani Allah wa iyakum. Ini juga penting. Misal antum nanti apa berdakwah ngisi di masjid-masjidnya kaum muslimin, ya, antum harus perhatian dengan penampilan antum, ya, supaya antum tidak diremehkan, supaya ilmu antum tidak diremehkan. Saat antum hadir misalkan diundang untuk khutbah Jumat di masjid kaum muslimin, ya, perhatikan betul kolam suwa antum, jangan pilih kolam suwa yang sininya bolong. Lawan ya, biasanya yang pakai mercan itu sini sering bolong gitu ya. Nah, terutama kalau antum habis potong rambut, nah, lubang tadi itu ya menjadi tempat rambut-rambut baru antum ingin melihat keindahan dunia. Kan ibidina azani Allah wa iyyakum. Nongol cuma beberapa helai ya gitu ya. Nah, perhatikan baik-baik. Baju juga diperhatikan. Ya, warna juga diperhatikan. Warna juga diperhatikan, jangan kemudian maju khanifidina azani Allah wa iyakum, sarungnya hijau toska, kemudian bajunya coklat muda. Ya, orang lihat ini kok kayak ulat makan daun. Ya, harus padu padan yang sempurna khanifidina azani Allah wa iyakum. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Baik. Kemudian beliau menyebutkan beberapa adillah yang lain yang di situ diperbolehkan untuk menampakkan keindahan dalam rangka kemaslahatan-kemaslahatan syar'i. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Wal mazmumu minhu, kata beliau. Sementara kategori yang tercela, ada yang tercela. Ini yang harus antum perhatikan. Makana lid dunya. Satu, kalau niatannya murni dunia. Untuk dunia. supaya terlihat kaya raya, terlihat beken, ya, selalu berpenampilan dengan penampilan seperti sultan tajir melintir. Ya, padahal dia orang biasa-biasa secara taraf ekonomi seharusnya itu masuk pada kategori level menengah ke bawah. Ya, menengah ke bawah. Tapi dia inginnya selalu tampil seperti orang papan atas. Menengah enggak mau, harus tampil papan atas. Setiap bulan jejaknya selalu ganti. Khanibidina azani Allah wa iyyakum, mengikuti keluaran produk terbaru. Ya, iPhone 15 keluar bulan depan, wah saya harus dapat. Ya. 15 Pro Max. Ya. Ternyata pesan balik, loh kok kotaknya kecil, dibuka bodrek. Khanibidina azani Allah wa iyyakum. Ya, kalau niatannya dunia, nah yang bagi itu tercela. Warriyasah wal fakhri wal khuyala, diniatkan untuk menjadi pemimpin, menyombongkan dan memamerkan kekayaan, itu enggak boleh. Ya, dalam rangka pamer kan gitu ya. Jam tangan enggak mau yang harganya 25.000 atau yang apa namanya, ada tempat yang murah itu di Surabaya, 1 kilo jam tangan loh ini, 1 kilo 115.000 sekilo loh itu, bisa antum bayangkan berapa bobot 1 unit jam tangan, paling 100 gram ada yang gak nyampe bahkan, itu banyak unit itu yang dijual di pasar Pahing harga 25-50 itu kiloan. Khanibidina azani Allah wa iyyakum, 1 kilo 115 yang kadang enggak nyala, diganti baterai enggak nyala. Khanibidina azani Allah wa iyyakum, ya pas nyala ternyata kalkulator. Khanibidina azani Allah wa iyyakum, ala kulli hal kama hadza, ada yang seperti dia enggak mau. Ya, jam tangan yang 200.000 enggak mau. Terus maunya yang mana? Saya harus pakai jam tangan yang harganya 10 juta ke atas. Ya, mohon maaf, kulit saya itu sensitif. Ya, kalau pakai Casio, KNK, apalagi Mirado. Kaget loh, Mirado lah jam dinding. Gitu ya. Ya model-model yang murahan-murahan itu mohon maaf ya, tangan saya sensitif, gatel-gatel. Ya, harusnya itu yang mereknya Rolex kan gitu ya. Nah, Tag Heuer yang sembuh ala kulihal ya. Nah, mayambari itu enggak boleh. Kalau tujuannya pamer, enggak boleh. Wa tawassul ila syahawat, termasuk kategori yang tercela kalau digunakan keindahan tadi sarana memenuhi syahwat hawa nafsunya. Ya, beli HP yang mahal, kenapa? Nanti kalau settingan lancar. HP kentang ya, sudah wifi-nya numpang warkop, kucing-kucingan dengan musyrif dan gitu ya. HP-nya kentang, nulis WhatsApp ya, beb, ya dikirim. 20 menit baru nyampe. Khanibidina azani Allah wa iyyakum. Ya. Terus dapat info, HP-mu kentang, coba ganti HP wortel. Ya. Kenapa kalau HP wortel jadi sop? Coba ganti HP yang bagus. Sekarang itu zamannya itu 5G. Kamu kok masih pakai sinyal-sinyal 2G kan gitu ya? Pakai yang 5G. Ya, akhirnya dia beli. Kenapa? Tujuannya apa? Litawassul ila syahwat. Hadza madzmum. Ya, tercela. Khanibidina azani Allah wa iyyakum. Cari kamera yang bagus ya. Untuk apa? Supaya nanti hasil selfie-nya menawan. Jerawat-jerawatnya itu enggak kelihatan. Khanibidina azani Allah wa iyyakum. Tanpa efek, karena memang kualitas gambarnya luar biasa. Ya, atau beli HP kameranya bisa di zoom 100 kali. Untuk apa? Ngintip anak orang. Mayambari fadibidina azani allahu wa iya. Gak boleh. Ya. Ada Ustaz? Ada. Ini bahaya. Fadibidina azani allahu wa iya akum. Kemudian beliau juga menyebutkan wa ayyakuna huwa ghayatul abdi wa aqsa matlabihi, termasuk kategori yang tercela kalau keindahan tadi menjadi prioritas utama dalam hidup. Paham ya bahasanya? Wa ayyakuna huwa ghayatul abdi wa aqsa matlabihi. Ya, termasuk kategori yang tercela kalau keindahan tadi menjadi prioritas utama dalam hidupnya. Keindahan fisik misalnya jadi prioritas utama. Gimana caranya supaya tetap kelihatan six pack, sangar gitu ya. Ya. Yang lain enggak pernah dipikir. Tujuannya hanya untuk itu. Sanifidina azani Allah wa iyyakum. Sampai habis waktunya hanya untuk nge-gym. Ya, habis waktunya hanya untuk nge-gym. Nge-gym itu bayar, Mas. Bayarnya pakai duit, bukan pakai daun singkong. Pakai duit. Ada yang paket satu bulan 300 ribu, ada yang keanggotaannya per tahun sekian ratus ribu, ada yang kemudian sudah jadi member, nanti setiap kali datang bayar. Ya, ada apa namanya mentornya, nanti dibayar. Bisa milih lagi mentornya, bisa Mas atau Mbak. Ya, itu menjadi prioritas utamanya. Isani bijina azani Allah wa iyyakum, sampai seolah-olah dia diciptakan hanya untuk memperindah bentuk fisiknya. Ya enggak taklim, ya enggak belajar, waktunya habis hanya untuk nge-gym. Ya, selesai harus langsung push up. Isani bijina azani Allah wa iyyakum. Ini ngapain? Biar six pack. Habis makan push up, sebelum makan push up, mau mandi push up, habis mandi push up, mau tidur push up, bangun tidur push up, sampai ngigau push up. Mayambari, nggak boleh. Hadirina azani Allahu wa iyyakum. Apapun itu, entah itu fisiknya atau pakaiannya atau apa namanya kendaraannya, gawainya, gadgetnya, menjadi prioritas utama. Dia enggak ada niatan untuk memamerkan, enggak ada. Tapi prioritasnya tergeserkan. Yang seharusnya uangnya untuk sedekah, apa itu sedekah? Untuk ganti HP. Ya, yang seharusnya bantu fuqara wal masakin, apa itu bantu fuqara wal masakin? Modif mobil. Modif mobil sampai ratusan juta. Giliran ada apa namanya himbauan untuk ta'awun 1.000 rupiah, enggak ada. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Mayambari. Jadi pahami? Jadi pahami? Aywa. Beliau mengatakan, fa inna kathiran minan nufus laisa laha himmatun fi siwa dhalik. Kebanyakan jiwa manusia prioritasnya pada poin-poin di atas. Ini yang perlu diwaspadai. Wa amma ma la yuhmadu wa la yuzammu, kata beliau. Adapun kategori yang tidak dipuji maupun tidak dicela, sah-sah saja, boleh-boleh saja. Ma khala an hadainil qasdaini, yaitu kategori yang tidak ada sedikit pun niatan untuk Allah maupun untuk dunia semata. Wa tajarrada 'anil wasfain, selain dari kategori yang disebutkan di atas, maka masuk kategori yang ketiga, boleh-boleh saja, sah-sah saja, wajar-wajar saja. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Jadi kalau dia mau pun buat rumah, saya ingin rumah saya depannya ada pekarangan kecil, ada kolam ikan, kan indah. Apakah tercela? Tidak. Kalau bukan diniatkan untuk Allah, bukan untuk pamer, boleh-boleh saja. Jadi pahami? Oh, saya ingin ganti cat rumah. Ya, sudah mulai terlihat kusam, supaya seger kembali, ganti cat rumah. Ya, supaya agak tahan lama, semua rumahnya cat warna hitam. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Boleh. Kalau mau. Ya, semuanya hitam, lampunya ganti kuning. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Cocok itu. AC-AC-nya cat hitam. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Nah, ini penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Sehingga ada tiga kategori yang harus antum perhatikan dalam masalah al-jamal. Baik itu yang berkutat masalah surah bentuk fisik, awil libas pakaian, awil hai'ah keadaan, mencakup kendaraan, tempat tinggal, aksesoris dan lain sebagainya. Hakada ikhani bidina azani Allahu wa iyyakum. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Adapun sanad yang kedua dari hadis ini insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala.